Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masira ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang ketiga dari pertemuan kita yang akan membaca kitab Al-Mauqif Sahih min Ahlil Bidah karya Syekh Al-Alamah Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali Hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Di hari ini, Yaumul Isnain, kalau bulan Qomariyah, Yaumul Isnain. Tanggal 3, Jumadil Akhir, 1439 Hijriah. Tepatnya tanggal 18, Februari 2018, kita insya Allah akan melanjutkan bagian kedua dari Muqaddimah. Setelah kita menyelesaikan pada pertemuan, dua pertemuan sebelumnya, tentang pembahasan kesempurnaan syariat Islam dan lengkapnya syariat Islam serta kewajiban beriktiba dan larangan untuk kita beriktida membuat bid'ah, juga adalah membahas tentang kewajiban kita menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita memulai membaca kitab Al-Mauqifus Sahih min Ahlil Bidah, terlebih dahulu kita akan menyebutkan tarjamatun muhtasarah lil alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Biografi ringkas tentang Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Kenapa hal ini kita sebutkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena dalam rangka juga mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilm, ulama, jika engkau tidak mengetahui. Dan di antara ulama al-ma'rufun al-mu'tabarun, yang dikenal, yang teranggap dari ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah di zaman ini, adalah beliau Asy-Syaikh al-Allamah Rabi' bin Hadi Umar al-Madkhali hafidhahullah Ta'ala. Bahkan beliau adalah termasuk minal ulama al-kibar, ulama kibar, di mana kita juga dalam rangka menjalankan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakah ma'a kabirikum. Sebenarnya barokah adalah bersama orang-orang besar di antara kalian. Terkhusus lebih lagi adalah para ulama, min kibaril ulama, ulama il kibar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua juga di antaranya supaya kita semakin mengenal tentang beliau, walaupun bagi orang Indonesia terkhusus ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, maka beliau Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali bukanlah nama yang asing, karena beliau sangat dikenal sebagai salah satu ulama yang gigih memperjuangkan sunnah dari rongrongan orang-orang yang hendak merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari usaha-usaha penyimpangan orang ataupun kelompok yang menjauhkan umat dari al-haq. Karena itulah tak terkecuali adalah di zaman kita, kita dapati pihak-pihak yang memusuhi beliau, menjatuhkan kredibilitas beliau, dan memberikan tuduhan-tuduhan kepada beliau yang tujuannya adalah menjauhkan umat, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, dari beliau Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah Ta'ala. Sementara pada hakikatnya adalah beliau Asy-Syaikh Rabi sangatlah dikenal dan diketahui sebagai ulama yang gigih menyeru umat agar kembali kepada salafus saleh di dalam memahami agama ini, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman yang hak, yang benar, yang dipahami oleh salafus saleh. Namun di antara usaha beliau, karena beliau membongkar tipu daya dan juga penyimpangan-penyimpangan orang ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang, maka tak ayal lagi kalau beliau kemudian memiliki pihak-pihak yang memusuhi dan menjatuhkan, bahkan memberikan lakop, gelar-gelar kejelekan kepada beliau hafidhahullah wa ra'ahu Ta'ala. Semoga Allah menjaga dan memelihara beliau. Ma'asyara ikhwan fi din jazakumullah, maka kita ahlu sunnah salafiyun sudah semestinya untuk mencintai para ulama. Dan ketika terlebih kita mendapati adanya pihak-pihak, orang-orang, kelompok-kelompok yang menjauhkan ahlu sunnah salafiyun dari ulama mereka, dari ulama ahli sunnati wal jamaah, maka kita pun tidak akan tertipu dan kita tidak akan terbawa larut dengan omongan dan usaha-usaha mereka. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan kita mengetahui keutamaan kedudukan mulia para ulama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dan mereka adalah marja, tempat kembali untuk kita mengambil ilmu karena mereka adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirham walakin warasul ilm. Para nabi tidaklah mewariskan harta emas atau harta perak, namun para nabi mereka mewariskan ilmu dan ahli warisnya adalah para ulama. Dari mana kita kemudian mengambil warisan para nabi tersebut? Tidak lain adalah dari sisi para ulama. Ma'asyiral ikhwani fi din jazakumullah, maka sudah semestinya kita mengetahui siapa-siapa ulama yang mesti kita ambil ilmunya, sebagaimana kita juga harus mengetahui ulama-ulama syu', ulama-ulama jelek, jahat, yang kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. 6. Sebagaimana masyhur ucapan salaf, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambillah dari siapa, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan siapa yang mengambil dari sisi para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi? Rasulullah SAW menyatakan, faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang teramat sangat besar. Masra ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Terlebih adalah ahlu sunnah salafiyun tak terkecuali adalah salafiyun Indonesia, tidaklah asing juga tentang kiprah beliau, kiprah Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala terhadap dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah sunnah di Indonesia. Naam, kiprah beliau Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Di antaranya ikhwan, di antara perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia pernah diguncang dengan adanya fitnah sururiyah. Fitnah sururiyah. Maka alhamdulillah fitnah tersebut bisa diredam dan diselamatkan. Orang-orang yang selamat yang menginginkan berpegang teguh dengan manhajul haq, yang tetap ingin istiqamah di atas manhaj salafiyah, manhaj salafi, akidah salafiyah, dakwah salafiyah ahli sunnati wal jamaah, dengan sebab adalah bimbingan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Naam, berkat bimbingan beliau hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Di antaranya pula ikhwan fillah jazakumullah, ketika sejarah Indonesia adanya pembantaian kaum muslimin di Maluku, khususnya di Ambon. Nah, maka berkat bimbingan beliau, satu di antara ulama yang membimbing salafiyin untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang terdolimi di bumi Maluku, sehingga beliau mendorong kaum muslimin terkhusus salafiyin untuk berjihad ke sana. Alhamdulillah, dengan di antara bimbingan dari beliau, salafiyin pun kemudian berangkat ke sana. Ikhwan fillah jazakumullah, yang sejarah tidak melupakannya, yakni dengan adanya laskar jihad. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, ketika perjalanan jihad yang dilakukan salafiyin, di mana salafiyin juga adalah manusia-manusia, naam, yang tidak maksum, ketika di dalam perjalanan jihadnya mengalami berbagai penyimpangan, ya, dan itu kita akui dan telah disebutkan secara umum adanya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan di saat perjalanan jihad yang dilakukan, sehingga atas bimbingan beliau pula kemudian beliau pun memfatwakan agar jihad dihentikan. Walhamdulillah. Sehingga penyimpangan tersebut bisa diperbaiki dan tidak kemudian berlanjut ke arah penyimpangan yang lebih parah, kecuali orang-orang yang tidak mau mengambil bimbingan beliau. Yang yatamada alat tiba'il hawa, yang terus mengikuti hawa nafsunya. Karena ada orang-orang yang demikian. Ikhwani wa jazakumullah, di kala itu adalah berangkat berjihad pun tidak terlepas dari bimbingan ulama, di antaranya beliau Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan ketika waktunya jihad itu dihentikan adalah juga atas bimbingan beliau, walhamdulillah. Dan masih banyak lagi, tak terkecuali adalah dalam permasalahan-permasalahan manhaj. Dalam beberapa kejadian, dakwah ahlu sunnah salafiyin di Indonesia mengalami berbagai ujian, di antaranya, ikhwan wa jazakumullah, beberapa kali di kalangan bahkan asatidah adanya khilaf, perselisihan mendapat pandangan. Walhamdulillah, kemudian atas bimbingan beliau, di antaranya bimbingan Asy-Syaikh Rabi, berbagai fitnah itu kemudian bisa terselesaikan, walhamdulillah. Sehingga persatuan terjaganya, persatuan di kalangan salafiyin, kemudian tetap terlaksana. Kecuali karena memang setiap fitnah itu ada saja orang-orang yang termakan kurban, dan ada tentunya orang-orang yang terselamatkan, walhamdulillah. Dan termasuk adalah yang sangat-sangat berperan adalah beliau Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, memberikan bimbingan dan nasihatnya, karena beliau adalah termasuk, bahkan bisa dikata, ulama kibar di zaman ini yang paling mengerti di antara kondisi dakwah ahlu sunnah, di antaranya dakwah ahlu sunnah di Indonesia. Sehingga peran besar beliau bahkan sampai hari ini, ikhwan jazakumullah wa jazahullahu khaira wa barakallah fi umrihi wa fi ilmihi wa fi sya'ihi fi ittihadil kalimah salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, memelihara beliau, memberikan barakah terhadap ilmu beliau, terhadap umur beliau, di antaranya terhadap usaha beliau di dalam menjaga persatuan jam'ul kalimah di kalangan salafiyin ahli sunnah untuk tetap di atas manhajil haq, di atas prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Termasuk adalah ketika dakwah salafiyah diterpa dengan berbagai dakwah yang menyimpang, yang dulu adalah sururiyah, di akhir-akhir ini adalah dakwah yang menyimpang dari kutbiyah, dari penyimpangan al-halabiyah, dari penyimpangan al-mumayyi'un, orang-orang yang tamayyuk. Naam. Maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, di antara para ulama yang sangat berperan dengan bimbingan, arahan, ilmu dan nasihatnya adalah beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala wa barakallah fi umrihi wa fi ilmihi. Semoga Allah memberikan barakah pada umur beliau dan berikan kesehatan kepada beliau dan juga memberikan barakah pada ilmu beliau. Inilah untuk itu sehingga penting ikhwan fillah jazakumullah untuk kita sedikit menyampaikan tentang tarjamah beliau, biografi beliau, supaya semakin kita mengenal beliau hafizahullah ta'ala. Sisi yang lain supaya kita juga bisa mengambil ibrah, karena beliau adalah tentunya awalnya adalah sama sebagaimana manusia yang lainnya, sama dengan halnya kita terlahir dalam keadaan tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Namun ikhwan wa jazakumullah, Allah ta'ala memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalika fadullah yu'tihi may yasha, yang demikian adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tentunya keutamaan Allah itu diantaranya adalah diperoleh dengan al-asbab, dengan sebab-sebab. Dan diantara yang mendapatkan keutamaan yang sangat agung sehingga sampai mengantarkan kepada kedudukan sebagai ulama, bahkan min ulama'il kibar, termasuk ulama besar, adalah beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Naam, sehingga kita akan bisa mengambil ibrah agar kita terdorong juga untuk kita mengikuti, setidaknya adalah berusaha, karena kita pun juga menginginkan untuk mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masyarah ikhwan fidyan jazakumullah, kita sebutkan bahwasannya beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali. Beliau dilahirkan di awal tahun 1352 Hijriah. Nah, berarti umur beliau berapa? 6. Sekarang 1439. Beliau lahir 1352. Umur beliau sekitar 87 tahun. 87 tahun. 6. Di sebuah desa yang bernama Jarodiyah, dekat kota Samitah, beliau tumbuh di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibu beliau, karena ayah beliau meninggal saat beliau berumur sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun beliau ditinggal meninggal bapaknya, berarti yatim. Namun dengan usaha ibundanya beliau, juga dibantu oleh paman beliau. Beliau dididik, diarahkan, dibimbing berupa pendidikan akhlak-akhlak yang mulia, bimbingan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang bagus, perilaku-perilaku yang terpuji berupa kejujuran, berupa amanah, dan diantaranya juga adalah menjaga sholat. Ini yang ditekankan di masa-masa beliau kecil dipelihara oleh ibu dan arahan paman beliau. Kemudian beliau mengawali untuk belajar adalah beliau mulai belajar menulis dan membaca. Di sisi seorang syekh namanya Muhammad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali. Dan beliau juga di hadapan beliau menyelesaikan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan belajar tauhid dan juga memperdalam tajwid di hadapan beliau. Kemudian beliau berpindah ke sebuah madrasah salafiyah di kota Samitah. Dan beliau mulai belajar mengambil ilmu di situ. Di antaranya di sisi seorang alim Al-Allamah Al-Faqih Nasir Ibnu Khalufah Toyas rahimahullah, yang beliau termasuk murid-murid besar dari Allamah Syekh Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah. Beliau mulai mempelajari fikih dari kitab Bulughul Maram. Beliau juga mempelajari kitab hadis, di antaranya Nuzhatun Nadhar lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau berpindah belajar di Ma'had Al-Ilmi, sebuah Ma'had Al-Ilmi di Samitah, di bawah seorang Syekh Al-Allamah Al-Hafidz Al-Asari Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami. Naam, masyhur. Yang beliau meninggal di tahun 1377. Dan ulama-ulama yang lainnya di daerah Samitah tersebut, di ma'had tersebut. Fahamdur ya ikhwan, seorang ulama pun mengawali jenjang pendidikan dari nol, statnya dari nol. Ya, sebenarnya sama dengan kita kalau dari awalnya. Namun yang membedakan adalah fadlullah, keutamaan yang Allah berikan. Yang kedua adalah usahanya. Usaha seorang. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Nah, tentu kita pun mengakui. Sama-sama thalabul ilm misalnya. Yang rajin dengan yang tidak rajin jelas hasilnya beda. Nah, Allah akan memberikan balasan adalah sesuai dengan usahanya. Al-jaza' min jinsil amal itu adalah berlaku. Sebab dan akibat itu adalah berlaku. Disebabkan kesungguhan, orang akan mendapatkan. Sebagaimana masyhur ikhwan jazakumullah, jelas ayat Allah Ta'ala menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah, butuh kesungguhan. Nah, diantaranya beliau, karena kesungguhan beliau, tidak kemudian putus asa, kemudian mogok, berhenti. Kemudian menjadi mantan santri. Nah, ya, mantan thalabul ilm. Lah. Beliau belajar, mulailah belajar, melanjutkan pelajaran beliau, baik dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dan seterusnya. Termasuk beliau mengambil ilmu sima'an wa qira'atan, mendengar maupun membaca di hadapan seorang syekh al-allamah muhaddis al-faqih Ahmad bin Yahya an-Najmi, masyhur di kalangan salafiyin ahlu sunnah rahimahullah. Beliau membaca di hadapannya, di hadapan beliau, yakni Sahih al-Bukhari. Kemudian juga beliau hadir dan mendengar dari Samahatul Imam Al-Muhaddis Al-Hafidz Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas rahimahullah ta'ala, dari mayoritas kitab Sahih Muslim. Nah, makanya kalau kita membandingkan kita dengan perjalanan para ulama, bagaimana mereka belajar, ya, kita akan menyimpulkan hayhat, betapa jauhnya kita. Nah, kapan kita belajar Sahih Al-Bukhari? Kapan kita belajar Sahih Muslim? Nah, belum kitab Sunan, belum kitab Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Berapa kitab fikih yang kita pelajari? Berapa kitab tafsir yang kita baca dan kita pelajari? Nah, ikhwan jazakumullah. Dan kita menyadari kita adalah mukassir, orang-orang yang sangat kurang dalam hal ini. Waktu kita lebih banyak kepada yang selain ilmu. Walaupun satu sisi kita sangat bersyukur Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, dan tetap kita pun berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan istiqamah dan menambah bagi kita ilmu yang bermanfaat, menambah semangat kita untuk kita belajar, terus mendalami ilmu. Nah, kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa memutus keistiqomahan kita, hal-hal yang bisa melemahkan, menghalangi, bahkan bisa membuat putus asa. Bahkan kita mohon kepada Allah dari perkara-perkara yang membuat kemalasan kepada kita. Mas Raihwan fi jazakumullah. Beliau juga belajar di sisi Syekh Al-Allamah Muhaddis Al-Kabir Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani sekitar 3 tahun di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabawiyah. Beliau sangat banyak mengambil ilmu hadis dari Syekh Al-Albani rahimahullah, ilmu hadis, dan juga di Rosah As-Sanid tentang mempelajari sanad-sanad. Nah, sehingga memberikan hasil yang Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada beliau. Ikhwan jazakumullah, beliau juga belajar di sisi Syekh Al-Allamah Imam Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Muhtar As-Sinkiti rahimahullah, di dalam masalah tafsir dan usulul fikhi sekitar 4 tahun di Jami'ah Islamiyah dan juga di Masjid Nabawi, karena beliau termasuk syekh yang mengajar di Masjid Nabawi kala itu. Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Muhtar As-Sinkiti rahimahullah ta'ala. Begitu juga masyayikh-masyayikh yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. 6. Ikhwan fillah jazakumullah, menunjukkan bagaimana beliau, tahapan beliau mempelajari ilmu di hadapan masyayikh-masyayikh kibar. Di hadapan masyayikh-masyayikh kibar. Sehingga masyayikh-masyayikh yang dikenal bahkan memberikan ijazah kepada beliau, di antaranya adalah Asy'al Allamah Ubaidullah bin Abdissalam Al-Mubarak Furi, Asy'al Al-Allamah As-Salafi Abdul Ghaffar Hasan Ar-Rahmani, Asy'al Al-Allamah Hamud bin Abdullah At-Twaijiri, Asy'al Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad bin Abdullah As-Somali Summa Al-Makki, Asy'al Al-Allamah Al-Muhaddis Ismail bin Muhammad Al-Ansari, Asy'al Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddis Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan yang lainnya. Masih ada masyayikh yang menjadi masyayikh beliau, menjadi syekh-syekhnya beliau, dan memberikan ijazah kepada beliau. Beliau Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala dikenal memiliki sifat dan akhlak yang sangat bagus. Di antaranya ikhwan, tawadhu'nya beliau, kerendahan diri beliau. 6. Terhadap bahkan santri-santri beliau, kepada saudara-saudara beliau dari kalangan ahli sunnah salafiyin. 6. Dan itu adalah diketahui, terkhusus adalah orang-orang yang pernah bermajelis dengan beliau, hadir di hadapan beliau. Dan tawadhu'nya beliau adalah baik dalam hal penampilan beliau, ucapan beliau, sikap beliau, dan dekatnya beliau terhadap tamu-tamu beliau. 6. Di antaranya seringnya beliau mengundang makan orang-orang yang hadir bertamu di hadapan beliau. Hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Dan yang lebih menakjubkan ikhwan jazakumullah, disebutkan majelis beliau adalah tidak pernah kosong, hampir-hampir tidak pernah kosong dari hadis. Nah, dari penyebutan ilmu, dari penyebutan faedah ilmiah. Semoga Allah Ta'ala memberikan barokah terhadap umur dan ilmu beliau. Karena sangat dikenal, majelis-majelis beliau dihidupkan dengan membaca hadis, membaca kitab-kitab sunnah, dan juga diantaranya tahdir terhadap ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul zaiq. Tahdir, peringatan beliau dari ahlul bid'ah, dari ahlul ahwa, dari orang-orang yang menyimpang. Sehingga dari majelis-majelis beliau diambil fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmu oleh para tulab al-ilm, bahkan tak terkecuali adalah masyayikh-masyayikh yang lainnya. Kita akan mendapati nanti bagaimana ikhwan jazakumullah, yakni pujian para ulama terhadap beliau hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Di antara sifat beliau juga ikhwan wa jazakumullah, bagaimana cintanya beliau kepada salafiyin. Bahkan para salafiyin ahli sunnah yang di negeri yang jauh. 6. Beliau memiliki rasa kecintaan yang luar biasa terhadap para salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Yang demikian didapati ikhwan jazakumullah ketika berziarah kepada beliau utusan-utusan dari berbagai negeri, para tamu-tamu yang datang dari berbagai negeri, maka sangat sering beliau setelah menanyakan tentang keadaan mereka, tentang dakwah salafiyah di negeri-negeri mereka, dan juga adalah menanyakan tentang keadaan salafiyin di negeri-negeri mereka. Masih banyak lagi sifat-sifat yang terpuji, yang sangat bagus, yang sangat baik. Ikhwan wa jazakumullah, sebagai cerminan dari akhlak mulia beliau hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Namun karena waktu tidak memungkinkan untuk kita rinci satu persatu. Dan bagi yang menginginkan untuk membaca biografi beliau diantaranya, dimuat di website kita, website Darussalaf or ID. Dan pernah ada kutip diterjemahkan karya Syekh Khalid Ad-Dufairi hafizahullah wa rahmahu ta'ala, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang biografi beliau hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Ikhwan wa jazakumullah, nampak asar pengaruh ilmu beliau tidak hanya pada ucapan, perbuatan, sikap, durus pelajaran-pelajaran beliau, bahkan juga beliau menghasilkan karya-karya ilmiah, kitab-kitab yang lumayan banyak. Jazakumullah. Ada yang disebutkan lebih dari 50 karya-karya beliau, yang tidak sedikit jazakumullah para ulama memuji kitab-kitab beliau. Di antaranya adalah kitab yang insyaallah akan kita baca, sebuah kutip, Al-Mawqifus Sahih min Ahlil Bidah, sikap yang benar terhadap ahlul bid'ah. Lebih bagus sebelum kita, karena ada masih, kita akan sebutkan tentang sanaul ulama, pujian para ulama kepada beliau, untuk menambah biografi beliau. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Adzan dulu. Adzan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit ya, khan ibn jazakumullah, tentang sana'ul ulama. Ujian para ulama terhadap beliau hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Pertama, Al-Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala dalam disebutkan sebuah kaset As'ilah Aswaidiyah, ketika ditanya tentang Syekh Rabi dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, kata beliau, huma yakni Syekh Rabi wa Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ma'rufani ladayya bil ilmi wal fadli wal aqidati sahihah, fa'usi bil istifadati min kutubihima. Keduanya, yakni Syekh Rabi dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, adalah dua orang yang kita kenal di sisi kita dengan ilmu, keutamaan dan akidah yang benar. Maka saya wasiatkan untuk mengambil faedah dari kitab-kitab keduanya. Beliau juga berkata rahimahullah, Asy-Syaikh Rabi min khairati ahli sunnah wal jamaah, wa ma'rufun annahu min ahli sunnah, wa ma'rufun kitabatuhu wa maqalatuhu. Di sebuah kaset, yang terekam sebuah kaset, yakni Sana'ul Ulama ala Syekh Rabi, beliau mengatakan Syekh Rabi termasuk orang yang terbaik dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ma'ruf dikenal bahwasannya beliau dari ahli sunnah. Ma'ruf dikenal kitab, tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan beliau. Nah, ini diantara sana ujian Syekh bin Bas kepada beliau. Termasuk adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau ditanya, ma hiya nasihatukum liman yamtani asritoh asyaih Rabi bin Hadi bidakwa anna tusirul fitnah. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, apa nasihat Anda terhadap orang yang melarang dari kaset-kasetnya Syekh Rabi? Karena orang itu menyatakan bahwasannya kaset-kaset Syekh Rabi menyebarkan fitnah. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kata beliau, ra'yuna anna hadza ghalatun wa khata'un 'adzim. Pendapat kami bahwasannya ini adalah salah dan keliru besar menilai bahwasannya kaset-kasetnya Syekh Rabi itu menyebarkan fitnah. Kata beliau, Syekh Rabi min ulama'i sunnah wa min ahlil khair. Syekh Rabi adalah termasuk ulama sunnah dari ahlul khair. Akidahnya adalah lurus. Manhajnya adalah lurus. Walakin lamma kana yatakallamu ala ba'dir rumus inda ba'din nas minal mutaakhirin wasammuhu bihadihi biismin au bihadihil uyub. Kata beliau, namun ketika Syekh Rabi membicarakan sebagian tokoh-tokoh di sisi sebagian manusia, orang-orang belakangan ini, mana Syekh Rabi membongkar kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ditokohkan, maka mereka pun akhirnya mencela dengan menyebutkan aib-aib, celaan-celaan kepada beliau. Di dalam kaset As'ilah Suwaidiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, amma binisbati li Syekh Rabi fa ana la a'lamu anhu illa khaira warajul sahibu sunnah wa sahibu hadis. Adapun terkait dengan Syekh Rabi, maka sungguhnya saya tidaklah mengetahui tentang beliau kecuali kebaikan. Beliau adalah sahibu sunnah, sahibu hadis, ahlu sunnah, ahlu hadis. Dan ada pujian beliau yang lainnya. Di antaranya, ketika ditanya tentang kitab-kitabnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, ad-dhahiru anna hadha soal la yahtaju li qawli. Yang nampak dari pertanyaan ini tidak butuh terhadap pendapatku, kata beliau. Wa kama su'ilal Imam Ahmad an Ishaq ibnu Rahuyah rahimahullah jami'an faqala misli yus'alu an Ishaq bal Ishaq yus'alu anni. Kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah, yang nampak bahwasanya pertanyaan ini tidak butuh dari pendapatku. Kenapa demikian? Kata beliau, sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya tentang Ishaq ibnu Rahuyah rahimahullah jami'an, maka dijawab oleh Imam Ahmad, seperti diriku ini ditanya tentang Ishaq, bahkan semestinya adalah Ishaq ditanya tentang diriku. Apa maksudnya? Tentang Ishaq ibnu Rahuyah ditanyakan kepadaku. Nah, tidak perlu ditanya. Justru yang ditanyakan adalah tanyakan kepada beliau tentang aku. Artinya tidak perlu diragukan. Semisal Ishaq ibnu Rahuyah perlu ditanyakan, tidak perlu ditanyakan. Justru yang ditanya bagaimana Imam Ahmad itu, tanyakan beliau Ishaq ibnu Rahuyah yang berhak ditanya tentang bagaimana Imam Ahmad itu. Nah, artinya tidak perlu diragukan lagi tentang Syekh Rabi. Datang banyak ehwan wa jazakumullah sana'ul ulama, di antaranya dari Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan yang masyhur di antaranya beliau menyatakan di dalam kaset yang berjudul Muwazanat Bid'atul Asr. Muwazanah itu adalah bid'ahnya zaman sekarang. Di mana di antaranya beliau menyatakan inna hamila rayatil jarhi wa ta'dil al-yauma fil asril hadir wa bihaqqin huwa akhuna Doktor Rabi. Walladina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi ilmin abada wal ilmu ma'ahu. Kata beliau, sesungguhnya pembawa bendera jarah wa ta'dil hari ini, pada masa sekarang ini, dengan benar adalah saudara kita Doktor Rabi, yang masih ada Syekh Rabi bin Hadi. Dan orang-orang yang membantah beliau tidaklah mereka membantah dengan ilmu, justru ilmu adalah bersama beliau. Dan ada kalam pujian beliau yang lainnya. Begitu juga dari masyayikh yang lainnya, di antaranya Syekh Saleh Luhaidan, Syekh Saleh Al-Fauzan, begitu juga dari Al-Alamah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Uqail, begitu juga dari Syekh Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Al-Alamah Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan kedudukan beliau di sisi para ulama, lantas bagaimana lagi di sisi para thalabatul ilm. Nah, semoga kita bisa melanjutkan pada hari berikutnya untuk memulai membaca kitab beliau Al-Mawqifus Sahih min Ahlil Bidah, yang terdapat padanya faedah-faedah yang banyak dan faedah-faedah yang sangat bernilai. Semoga kita termasuk para thalabatul ilm yang mengambil faedah ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.